الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Alhamdulillah, kita menanyakan kali apa yang kita baca dari kitab Al-Malakas Al-Fikih yang ditulis oleh Fatih Abdul Syekh Dr. Salih Ibn Fawzan Ibn Abdullah Al-Fawzan Habibullah Ta'ala. Kala ma'alaih Habibullah Ta'ala wa idha istama'a asibani fa'aksar falahum halatu arba' apabila orang-orang yang mengambil harta warisan dengan sisa ini dua orang atau lebih, maka tentunya akan menjadi empat hal, yaitu harus diperhatikan dan sebagai ketentuan. Al-Ula yang pertama, ketentuan yang pertama, ayat tahada fil jihadi wal jarah jihadi wal kuat, sama-sama atau bersatu dua atau lebih orang dalam dari segi sisi arah dan juga dari segi derajat dan kekuatan. Wahina idzin yastarikani fil miras, maka dua orang atau lebih tersebut tentunya berserikat di dalam sama-sama mengambil harta sisa warisan. Kal abna, seperti anak-anak laki-laki. Anak-anak laki lebih dari dua atau lebih, akhirnya apa? Ya semua anak laki-laki mengambil sisanya. Wal ikhwan asyqa, atau di sana ada saudara-saudara laki-laki yang sekandung dua atau lebih, sama-sama sekandung semua, maka mereka bisa mengambil sama-sama dengan sisanya. Wal aman, dan juga para paman. Pamannya banyak, karena saudaranya bapak ini banyak yang laki-laki, maka mereka juga bisa mengambil sama-sama harta sisa tersebut. Ini keadaan yang pertama. Wasani itu keadaan yang kedua, ayat talifa bil jihadi, keduanya atau lebih yang berseberangan atau berselisih, berbeda arahnya. fayuqaddimu bil mirasil aqwa jihadan. Maka hendaklah mendahulukan orang yang paling kuat dari arah tersebut. Arah mana? Arah dari sisi kedekatan dengan si mayit. Kal ibni wal abdi. Kalau di sana ada ibni, anaknya laki-laki si mayit dengan bapaknya si mayit, mana yang lebih kuat? Hubungan dengan mayit. Fayuqaddimu ibnu fi ta'sibi al-ab, maka didahulukan anak laki-laki mengambil harta sisanya daripada bapak si mayit. Contoh misalnya ya. Mayit ini bapak, ini anak lagi. Maka kalau seperti ini yang mengambil sisa, ini yang mengambil sisa. Sedangkan bapak ada berapa? Tatkala ada anak, sebab menang. Dibuka lagi ceritanya ya. Karena seperti ini, faroe itu dari awal sampai akhir harus menguasai. Di patokan-patokan yang pertama dulu kita mulai belajar, faroe itu dipakai. Kemudian seperti ini, bapak atau ibu kalau ada anak si mayit, maka bapak atau ibu dapat 1/6. Padahal bapak ini pada asalnya ini bisa mengambil sisa, tapi karena anak laki-laki ini lebih dekat dengan si mayit daripada bapaknya, maka akhirnya bapaknya tidak bisa mengambil dengan sisa. Akhirnya bapaknya mendapatkan, karena mayit mempunyai anak, akhirnya dapat 1/4. Ini enggak ngambil sisa bapaknya, ngambil sisa anak laki-laki. Seandainya anaknya perempuan, seandainya anaknya perempuan, ada anaknya perempuan, seandainya anaknya perempuan, ada anaknya perempuan atau perempuan toh? Nah, perempuan toh, itu kan laki-laki. Seandainya anaknya perempuan, kalau anak perempuan nanti sisanya. Karena perempuan ini lain dengan kalau anak perempuan. Anak perempuan berapa? 1/2. Nah, karena 1. Bapaknya sisa. Nah, ini baru. Karena anak perempuan ini terbatas, tentukan kalau 1/1 di dalam Al-Qur'an, maka bapak mengambil sisanya. Jadi sisanya berapa? 1/2 juga. Kalau cuma hanya ini tok, ya ditinggalkan hanya anak perempuan dan bapaknya tok, maka sisanya 1/2. Bapak itu saya dapat sisa sudah dapat jatah 1/6. Tergantung ini. Jadi ini ada dua, nanti banyak keadaan bapak ini. Bapak ini seperti tadi kesimpulannya, kalau anak laki-laki berarti kalah, ya kan? Ya. Berarti terbatas. Karena anak laki-laki ini mengambil sisa semuanya. Anak laki-laki dengan bapak lebih kuat anak laki-laki di sisi si mayit, ya. Akhirnya sisanya anak laki-laki, akhirnya bapaknya 1/6. Kalau anak perempuan lain, kalau anak perempuan karena memang telah ditetapkan di dalam setengah. Akhirnya apa? Sisanya diberikan bapaknya. Kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan baik. Kalau anaknya dua berarti setengah bagi dua. Perempuan cuma. Kalau perempuan dua berarti dua per tiga. Kalau satu setengah ya. Kalau satu setengah. Kalau dua atau lebih dua per tiga. Sisanya bapaknya. Sisanya bapaknya seper tiga. Anak yang lima mah bagiannya ya bapaknya. Iya. Kayaknya sama. Mau lima, mau dua. Dua per tiga dibagi lima. Iya. Perempuan ya. Iya bapaknya. Banyak bapaknya. Bapaknya nanti sisanya yang seperti ini. Karena anak perempuan nanti pada dasarnya apa? Ikut suami. Ini apa? Hikmahnya kenapa anak perempuan sedikit lebih suka? Ikut suami. Tapi kenyataannya yang janda juga banyak. Gimana? Ya kenyataannya janda juga banyak. Oh, akhirnya janda gitu. Jadi tadi ya, apa kedudukan antara laki-laki dengan bapak si mayit, maka lebih kuat kedudukan anak laki-laki. Sehingga di dalam apa? Di dalam pembagian harta warisan ini yang mengambil sisanya satu orang saja, satu arah. Kalau anak laki-laki semua. Kalau enggak ada anak laki-laki nanti baru diambil para bapak. Kalau bapaknya satu atau dua terserah. Yang penting sama-sama bapak. Bapaknya satu atau dua bisa. Ada bapak dua? Enggak ada. Bapak tiri. Kalau bapaknya satu aja ya. Masa aja. Enggak ada kalau bapak dua berarti. Bapak tiri. Kalau bapak tiri lain lagi nah kedudukannya. Ini yang kemudian asal di satu keadaan yang ketiga. Ayat tangida fil jihati wa yaqtariba bid darajati. Kama law istama'a ibnu wa ibnul ibni. Bayukat dimul ibnu ala ibnu ini anahu aqrabu darajatan. Yang ketiga apabila di sana bersatu di dalam satu arah sama-sama anak, namun yang satu anak laki-laki, yang satu cucu laki-laki dari anak laki-laki, satu arah sama-sama anak. Namun berbeda derajat. Yang satu ini anak kandung, yang kedua sebagai cucu. Kama lau istama sebagaimana kalau di sana ya, berkumpul antara anak laki-laki dengan cucu laki-laki dan laki-laki, maka didepankan anak laki-laki daripada cucu laki-laki. Karena anak laki-laki ini lebih apa? Lebih lebih dekat derajatnya. Ada yang kedua. Anak kandung. Anaknya si Mayit, cucunya si Mayit. Ini anak si Mayit, ini cucunya si Mayit. Maka lebih dekat, tentunya lebih dekat dengan Mayit, yaitu anak laki-laki daripada cucunya. Karena cucunya ini anaknya masih anak laki-laki. Sehingga kalau seperti ini, yang ambil sisa yang ini. Ini ya, yang ambil sisa. Bahkan tidak dapat. Karena habis diambil anak laki-laki semua, cucu laki-laki enggak dapat. Salah. Habis diambil anak laki-laki semua, cucu enggak dapat, walaupun laki-laki. Tambah perempuan lagi enggak dapat. Misalnya anak laki-laki punya saudara laki-laki tapi sudah meninggal. Tapi anak laki-laki yang sudah meninggal punya anak. Cucu si mayat ini. Anak laki-laki punya saudara laki-laki tapi meninggal. Kalau meninggal kan enggak. Saudaranya laki-laki, perempuan atau laki-laki? Saudara laki-laki, misalnya laki-laki. Berarti juga anak laki-laki. Ah, tapi meninggal. Mati ya? Mati punya anak. Anak? Anaknya? Laki-laki. Berarti cucu laki-laki ya? Dari anak laki-laki sama. Gak dapat. Jadi anak laki-laki yang meninggal di atas juga gak dapat warisan dong. Ya saudara itu ya. Yang ini. Karena sudah meninggal. Sudah meninggal gak dapat. Gak dapat. Tentunya cacat kiri. Gak dapat ini. Karena sudah meninggal. Tapi itu kan dapat cacat. Gak bisa gak dapat cacat karena ada anak laki-laki diambil semua sama anak laki-laki. Orang Jawa kan dapat. Kalau anak laki-laki nanti salah dibahas di depan di belakang lagi nih. Orang Jawa itu udah demi orang Perancis ya. Gak dapet. Kalau ada anak laki-laki cucu itu gak dapet. Nanti salah akan dibahas di. Padahal anaknya itu juga dapat bagian anaknya mayit laki-laki anaknya. Jadi cucu laki-laki dapat. Kan sama yang meninggal ini juga cucunya si mayit laki-laki juga. Maksudnya ini anak laki-laki kemudian anak itu cucu laki-laki ini anaknya ini kan ini kan juga cucu dari si mayit maksudnya berarti kan terus dapat cucu dari si mayit baru bapaknya yang meninggal ini bapaknya kamu tidak dapat karena sudah meninggal kan tidak dapat cucunya tidak dapat meninggal. Sekalipun ada misalnya masih hidup anak lagi hidup dalam hidup dia dapat ya ini enggak dapat itu kan saudara iya makanya ini dapat ini enggak dapat pun karena apa. Kalau ada anak laki-laki sama anak laki-laki, maka cucu enggak dapat. Yang dapat berarti bapaknya sama bapaknya. Nah ini nanti keduanya mengambil sisa. Yang dapat berarti anak tunggal. Bicara anak tunggal. Maksudnya cucu kalau dapat berarti kalau anak tunggal. Kalau anaknya satu berarti cucunya dapat cucu laki-laki. Kalau ada anak laki-laki cucu enggak dapat. Tapi kalau anak perempuan bisa dapat. Karena yang mengambil sisa semuanya itu anak. Kalau ada anak lagi sisanya habis. Cucu semuanya enggak dapat. Tapi kalau anak perempuan lain lagi nanti pembahasannya. Kalau ada perempuan enggak ada sisa. Anak laki-laki anak perempuan hanya ngambil setengah ya. Nanti otomatis ke cucu. kan anak laki-laki di ngambil semua sisa, maka cucu tidak dapat. Bedanya oke. Misalnya ini ya, anak perempuan, anak perempuan satu ya, berarti berapa ini? Satu. Sisanya ini laki-laki. Iya, sisanya ke cucu. Cucu laki-laki. Cucu laki-laki kalau ada perempuan ya cucu laki-laki dan perempuan. Nah, maksudnya dari anak laki-laki. Iya, dari anak laki-laki. Cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau dari anak perempuan tidak dapat. Karena ada putus nasabnya. Ya. Cucu perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan juga terputus nasabnya. Kalau misalkan punya cucu laki-laki dari anak laki-laki dan punya bapak, itu yang sisa yang dapat bapak atau cucu laki-laki? Bapak. Jadi cucu laki-laki beranak bapak itu? Iya, tadi sudah. Ya, tadi sudah ya. Nah. Jadi yang dapat bapaknya bukan cucunya. Bapak kan anak laki-laki kan? Bapaknya dia berarti anak laki-lakinya semua ya. Begitu. Otomatis ini sisa ya, sisa. Dibagi, mau cucunya mau berapa? Laki-laki dan perempuan ngambil sisa. Jadi kalau anak perempuan, kalau anak laki-laki, cucu enggak dapat. Laki-laki cucu terhalang semua. Diambil semua oleh anak laki-laki karena mengambil sisa. Insyaallah nanti ada di dalam al-hajab, nanti ada orang yang terhalang dan orang yang tidak terhalang. Seperti ini, seperti tadi anak laki-laki menghalangi cucu-cucu. Anak laki itu menghalang-halangi cucu-cucu semua. Cucu semua ada anak laki-laki. Dapat. Anak laki-laki mengambil sisa semua. Anak tunggal enggak ada yang lainnya, semuanya sudah pernah semua, tinggal dia tak sudah ambil semuanya. Anak laki-laki berkuasa karena sebagai apa? Penerus bapaknya. Oke, penerus bapak, penerus nasab. Kemudian halatul rabiah, hal yang keempat, ayat tahida fil jihati wa darajati wa yakhtilafa fil quwah, sama-sama satu arah satu derajat namun berbeda kekuatannya. Fi khaisu yakunu ahaduhuma aqwa minal akhar, di mana salah satu dari keduanya ini lebih kuat daripada yang lain. Fayuqaddimu aqwa, maka di dahulukan yang lebih kuat. Kamalau istama'a akhu syakik wa akhun li'ab wa yukaddimu akhu syakik li'anahu aqwa. Li'idla'ihi bi'abawaini wa akhun li'ab yadala bil'abdi faqat. Mayit hanya mempunyai saudara, saudara kandung. ini saudara sebapak, saudara sekandung dengan saudara sebapak ini lebih kuat saudara sekandung. Itu gambarannya. Oh ya. Alhasil keadaan yang pertama tadi, kalau sama-sama kuat satu arah, satu derajat dan satu kekuatan, maka berserikat. Seperti sama-sama anak laki-laki, sama-sama anak laki-laki semayit, satu, dua, tiga, empat, maka sama-sama kuat, berserikat mengambil sisa semuanya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, berbeda arah. Maka kalau berbeda arah, maka dikedepankan yang lebih kuat dari arah tersebut. Seperti anak laki-laki dengan bapak, anak laki-laki dengan bapak, arahnya berbeda. Yang satu ini bapak ini usul, kalau anak laki-laki namanya puruk, maka didepankan anak laki-laki daripada bapak. Jika anak laki-laki mengambil sisa, bapak tidak mengambil sisa, namun terbatas. Bapak atau ibu kalau ada anak-anak maka mendapatkan 1/6. tadi juga. Jadi bapak tidak bisa mengambil sisa karena ada anak laki-laki, sehingga bapak terbatas. Kemudian yang ketiga, apabila bersatu di dalam arah namun berbeda di dalam derajat, seperti anak laki-laki dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak laki-laki dengan cucu laki-laki dari anak laki-laki, maka dikedepankan anak laki-laki karena derajatnya lebih dekat, lebih tinggi daripada cucu. Kemudian yang keempat, apabila bersatu di dalam arah derajat namun berbeda di dalam kekuatan, maka ini seperti saudara kandung dengan saudara sebapak, maka didahulukan saudara sekandung. Sampai di sini main tuh. Bapak dengan saudara sekandung. Nanti pelajaran yang datang ini. Ya, nanti ya. Ini nanti, ini jawabannya nih ya. Ya. Bentar. Ini dulu, tadi sudah paham tadi ya? Atau perlu diulang? Nanti ditegaskan di dalam bab berikutnya. Qalam alif rahimahullah taala bab fil hajab, bab tentang hajab itu menutupi. Maksudnya seorang satu bisa menutupi orang yang lainnya dalam posisi keluarga di dalam menerima harta warisan. Seperti tadi, anak laki-laki menutupi cucu. Namanya ini hajab. Hadzal babu lahu ahammiyatun khosotun baina abwabil mawaris. Maka bab ini bab yang sangat penting, yang terkhusus antara bab-bab di dalam harta warisan atau pelajaran faraid. Di anna ma'rifata tafasiluhu wa yatarattabu 'alaiha isalul huquqi ila mustahiqiha. Karena pengetahuan tentang rinciannya dan tertek-terteknya ini akan menyampaikan kepada hak-hak kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Wa adamul ma'rifati bi ahkami hadzal bab yatarattabu 'alaiha khuturatun 'azimatun. Dan ketidaktahuan tentang bab ini di dalam hukum-hukum faraid maka akan menyebabkan bahaya yang besar, yaitu saling apa? Saling bertikai di antara keluarga. Li'anahu qad a'tal al-mawaris liman la yastahiquhu syar'an. Karena terkadang seseorang itu mendapatkan harta warisan padahal dia tidak berhak menerimanya secara syar'i. Wa yahrumul mustahiq, sehingga orang yang berhak justru malah tidak mendapatkan. Wa min huna qala ba'dul ulama yahrumu 'ala man la ya'riful hajab ayyuka fil fara'id. Maka berkata sebagian ulama, orang yang tidak mengetahui tentang bab ini, bab hajab, maka dia tidak boleh untuk berfatwa di dalam permasalahan faraid. Ini pentingnya bab ini, sebagaimana yang tadi telah disinggung ya, sebagian ini hajab. Wal hajabu lughatan al-man'u. Hajab secara bahasa artinya al-man'u, mencegah. Wa yuqalu hajabahu, dikatakan hajabahu mencegahnya, menghalanginya. Idza mana'ahu minad dukhul, apabila dia terhalang mencegah dari masuk. Wal hajibu lughatan al-mani, dan hajib si pencegah secara bahasa al-mani, si pelarang atau pencegah. Wa innahu hajab asyaitan li'anahu yamna'u minad dukhuli alaihi, dan diarinya hajab asyaitan, seorang sultan penguasa menghalanginya karena dia menghalangi untuk masuk kepada sultan tersebut. Wa amal hajabu fil istilahi al-fardiyyi, wa ma'nahu mana'a man qama bihi sababul irsi minal irsi bil kuliyah amin aman al-fara hadiyahu atau hadiyahu. Adapun hajab secara istilah orang dari ahli faraid, maknanya adalah tercegahnya atau orang-orang yang menjadikan sebab terhalang karena perkara harta warisan secara keseluruhan, atau orang-orang yang memenuhi apa sudah terpenuhi dari bagiannya, mengambil habis semua bagiannya sehingga yang lainnya tidak kebagian. Qasimul hajabu ilal faraid ila qismain, dan hajab ini terbagi di dalam faraid menjadi dua bagian. Al-qismul awal, bagian yang pertama, hajabul awsaf. Halangan karena sifat-sifat. Wayaku rubiman ittasofa bi ahadin mawani'il irsi as-salasa. Maka orang-orang yang terhalang karena punya sifat ini, yaitu orang-orang yang tersifati dengan salah satu dari penghalang-penghalang mendapatkan harta warisan, yaitu ada tiga, waya ar-riku wal qatlu wa ikhtilafuddin. Yang pertama, perbudakan. orang kalau sudah jadi budak maka tidak berhak mendapatkan harta warisan. Ya. Sudah jadi budak maka tidak mendapatkan harta warisan, terhalang. Misalnya ada peperangan gitu ya, peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Saudaranya tetap misalnya kan tertawan, akhirnya menjadi budak. Maka yang menjadi budak ini tidak mendapatkan harta warisan. Yang kedua, karena pembunuhan, yaitu orang membunuh si orang yang punya harta waris seperti bapaknya. Anak membunuh bapaknya dalam rangka untuk apa? Sengaja agar cepat mendapatkan harta warisan. Maka yang sebenarnya justru malah si pembunuh tersebut tidak mendapatkan harta waris. Misalnya orang tuanya atau bapaknya kaya raya, misalnya kaya raya, namun anaknya berjujar. Kamu berjujar ya cepat kaya, maka sudah bapaknya dibunuh aja. Dia anak tunggal misalnya. Bapaknya dibunuh agar apa? Harta warisannya otomatis ke tangan dia. Ini secara akalnya dia. Maka di dalam syariat justru malah si pembunuh tersebut, anak tersebut malah tidak mendapatkan harta waris bapaknya. Awal ikhtilafuddin atau berbeda agama. Anaknya menjadi murtad misalnya, menjadi ahli kitab atau menjadi orang musyrikin, maka tidak mendapatkan harta warisan orang tua yang muslim. Pamanit kasawab iwa'idin min hadil alsaf lam yaris bayakunu wujudhu ka'adamihi. Maka barang siapa yang tersifati dari salah satu dari sifat-sifat ini, apakah itu menjadi budak atau si pembunuh, orang yang mempunyai harta warisan atau berbeda agama, dan orang yang mempunyai harta warisan, maka dia tidak mendapatkan harta waris sehingga keberadaannya seperti tidak ada. Keberadaannya seperti tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.